Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang store baitnya dari awal, wal ithmu hal, la tahfal fiha, watujal, watrukil ghadata la tahfal fiha, tumsi fi izzin rafi'in watujal. Siapa lagi? Rizki. Jadi kalau membaca itu sambil dilakukan biar mudah. Karena itu namanya ilmu arut. Syair itu dibuat ketukan-ketukannya itu tertimbang. Biar ada nadanya. Inna ahna isyatin qadaituha zahabat ladzatuha wal ismu hal. Watrukil ghadata la tahfal biha tumsi fi izzin rafi'in watujal. Bismillahirrahmanirrahim. I'tazil dhikra al-aghani wal-ghazal. I'tazil dhikra al-aghani wal-ghazal. Waqulil fasla wa janib man hazal. Wada'i dhikra li ayyami shiba fali ayyami shiba najmun afal in ahla shudaituha zabal lazzatuha wal ismu hal wadi ghaza la tahfal biha tumsi fi izzin rafi'in wa tujal. Ayo ahsantum. Siapa lagi? Haidar. Inna ahna isyatin ladzatuha satu lagi watrukil ghadata la tahfal biha waktu jalan. Nah, enggak apa-apa kalau enggak hafal juga enggak apa-apa. Yang penting hafal Quran ya. Dihafalkan Qurannya. Semangat. Kalau ini cuma sekedar untuk nasihat. Karena memang bait-bait syair punyanya Imam Ibnul Wardi ini bagus sekali. Tayyib. Kita sampai pada nasihatnya Imam Ibnul Wardi, watrukil ghadata la tahfal biha, dan tinggalkanlah para wanita-wanita cantik Maksudnya jangan engkau itu terbuai olehnya. Niscaya engkau akan menjadi terangkat fi izin di dalam kemuliaan rafi'in yang tinggi watu jal, dan engkau akan disegani, engkau akan dihormati, engkau akan dimuliakan. Karena seorang laki-laki yang memiliki iffah, yang menjaga diri dari fawahish, keburukan-keburukan yang terkait dengan lawan jenis, ini adalah seorang yang mulia. Seorang yang mulia, ia bagaikan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau adalah imamul mustahfifin. Kita sampai kepada syarahnya Syekh Yahya. Beliau hafizahullah membawakan hadis bahwasanya wanita itu dinikahi rata-rata karena empat hal. Tungkahul mar'atu li arba, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya wanita itu rata-rata dinikahi oleh manusia karena empat perkara, yaitu karena kecantikannya, ini nomor pertama. Ini sudah memang mayoritas manusia ketika ingin menikah pasti yang dilihat adalah jamal. Setelah itu baru mal, kondisi ekonominya, kemudian hasab kerabatnya, kemudian baru agamanya. Dan ini dari tartib, dari urutan ini menunjukkan bahwasanya agama itu taruh paling belakang oleh manusia ya. Manusia itu menaruh agama itu urusan paling belakang. Karena ini tartib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama memahami seperti itu, bahwasanya ini berita dari kebanyakan manusia. Agama itu nomor kesekian, nomor yang paling belakang. Setelah itu Rasulullah menasihatkan, hendaknya engkau memulai dan menyelisihi kebanyakan manusia, karena manusia itu bodoh. Manusia itu hanya mengikuti hawa nafsu, hanya mengikuti kemauan. Sementara engkau adalah seorang talibul ilm, seorang yang faham akan agama, hendaknya engkau mendahulukan agama. Jadi seharusnya itu yang didahulukan malah dari belakang. Agama dulu dilihat agamanya baik atau tidak. Setelah itu baru hasab, dari keluarga yang baik ataukah tidak. Karena ini penting untuk menikahi seorang wanita dari keluarga yang baik. Karena kebaikan agamanya juga bermula dari kebaikan keluarganya. Kalau keluarganya buruk, bagaimana agamanya mau baik? Seorang wanita yang baik adalah bermula dari keluarga yang baik. Itu. Kemudian baru mal. Nah, ini seharusnya taruh yang paling belakang, karena laki-laki itu adalah qawwam ala nisa. Seharusnya enggak ada kaitannya dengan harta, karena laki-laki ketika ingin menikah berarti dia sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, siap untuk memikul seluruh beban dan kebutuhan. Ini tugas seorang laki-laki, harus siap. Kita harus siap ketika kita dihadapkan kepada persoalan rumah tangga, baik dari ekonomi maupun yang lain. Kita sebagai seorang laki-laki harus siap. Wali jamaliha, kemudian baru jamal. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan yang ketiga itu terserah, yang ketiga itu terserah. Yang jelas Rasulullah menasihatkan, wasiatnya Rasulullah, nasihatnya Rasulullah adalah yang penting agamanya. Adapun masalah tiga selainnya itu monggo, terserah milih. Ini faedah dari penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihatkan dengan agama dan meninggalkan yang tiga. Terserah. Fadhhar bidadiddin. Karena itu ini kaitannya dengan nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi untuk tidak terlalu terbuai dengan kecantikan, terpedaya, tertipu dengan cantik. Ini sesuai dan searah dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang itu tidak melulu kagum atau dibuat heboh dengan kecantikan. Hendaknya yang dipentingkan adalah agama seseorang. Fadhhar bidadiddin taribat yadak. Para ulama berselisih tentang makna taribat yadak. Taribat yadak itu maknanya adalah tariba dari kata-kata turab, tanah. Tak biar tanganmu nempel di tanah. Pada dasarnya ungkapan ini dipakai oleh orang Arab untuk keburukan. Karena maknanya adalah kefakiran, ngelempoh di tanah. Tapi para ulama menjelaskan bahwasannya orang-orang Arab mengatakan seperti itu maknanya bukan selalu pada zahirnya. Tapi memang itu sudah gaya bahasa Arab ketika mereka ingin sesuatu kebaikan, mereka justru mengatakan seperti ini, seperti sakilat ka ummuk, ibumu kehilangan kamu. Itu hanya adalah sudah lafaz-lafaz Arab yang digunakan untuk kebaikan walaupun maknanya itu buruk. Paham? Jadi itu sudah uslub mereka, bahasa mereka, seperti sakilat ka ummuk. Dan juga taribat yadak. Maknanya secara bahasa taribat yadak itu adalah maknanya buruk karena disuruh untuk menempel di tanah. Tapi banyak sekali penggunaannya di dalam kebaikan. Memang seperti inilah budaya atau sastra bahasa Arab, mereka menggunakan kalimat-kalimat seperti ini di dalam hal-hal yang mereka sukai. Seperti mungkin bahasa orang Indonesia mungkin ketika heboh atau ketika takjub malah bilang apa? Wih gila, nah itu. Edan. Padahal untuk apa? Untuk takjub. Itu hanya contoh saja supaya antum paham. Demikian juga dalam bahasa-bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang pada penggunaannya itu secara bahasa itu buruk maknanya. Tapi digunakan dalam hal-hal kebaikan. Seperti itu tidak mengapa. Jadi itu yang dirojekan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam makna taribat yadak. Karena para ulama berselisih. Kenapa? Maknanya jelek kok diinginkan dalam doa kebaikan. Dan sudah kita lewati nasihat dari Syekh Yahya bahwasannya istri yang cantik terkadang membawa fitnah. Bahkan seringnya membawa fitnah, meminta menjauhkan seseorang dari istiqomah, minta tamasya kesana kemari, minta uang belanja yang banyak, minta model-model mudilat judud, model-model pakaian, model-model kendaraan yang bagus, yang baru. Ini menjadi fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan itu termasuk plus minusnya dunia ini. Karena wanita cantik itu plus, pasti ada minusnya. Di dunia ini enggak ada yang plus semua, enggak ada. Dan enggak ada yang minus semua, pasti ada plus, pasti ada minusnya. Setiap pilihan pasti ada resiko dan ada konsekuensinya. Kalau memang kamu mengutamakan cantik, ya kamu harus siap menanggung resiko dari istri yang cantik. Kalau kamu memilih agama, maka kamu harus menanggung resiko dari apa yang mungkin dibawa, mungkin enggak punya harta, mungkin dari keluarga yang sederhana. Jadi sesuatu itu pasti ada plus minusnya. Karena kalau hanya plus, nanti yang dapat minus terus gimana? Lah gak adil namanya. Pasti harus ada plus dan ada minusnya. Kalau kamu milih yang cantik, berarti kamu harus siap resikonya. Kalau milih agama, juga harus siap resikonya. Tapi itulah memang yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memilih istri yang kaya juga terkadang kata Syekh ya illa wa hiya taftahiru alaihi bimaliha. Menjadi congkak dengan hartanya. Setiap saat ia selalu mengungkit-ungkit harta miliknya dan menjadikanmu dalam kehinaan. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qila lahu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaina? Qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih. Bagaimana kamu memilih istri yang kaya mengandalkan kekayaannya sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa istri kami atas kami, salah seorang di antara kami atas kita, apakah istri kita itu? Kata Rasulullah, engkau memberinya makan saat engkau makan, dan engkau memberinya pakaian saat engkau membeli pakaian, dan engkau jangan memukul wajah dan jangan memburukkan wajahnya. Jadi syahidnya justru malah kewajibanmu untuk memberi makan, bukan kamu malah meminta makan kepada dia. Fahiya nafaqatuha 'alaika walau malakat asy-syarikat wat-tarikat ma zalat nafaqatuha 'alaik. Karena itu seorang wanita itu kewajiban nafkahnya itu atas seorang laki-laki. Walaupun dia itu adalah seorang yang kaya raya, memiliki syarikat, memiliki perusahaan-perusahaan, wat-tarikat, memiliki warisan-warisan, mazalat tetap kewajiban nafkahnya itu atas kamu. Karena itu laki-laki itu berkewajiban untuk bekerja supaya bisa memberikan hartanya kepada seorang istri, supaya bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu harga diri seorang laki-laki adalah dengan bekerja. Kalau engkau enggak punya pekerjaan, engkau enggak punya maisha, maka engkau akan direndahkan. Engkau akan di dalam kehinaan. Karena itu seluas apapun tetap berusaha seorang laki-laki itu adalah qawwam. Jangan mau direndahkan oleh seorang wanita. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah ra'in, pemimpin, dan akan di mintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan lam yahudha bi nushihi. Bukan lam yuhid tapi lam yahud ha ta yahudu menjaga. Tidaklah ada dari seorang hamba yang Allah berikan kepada dia tanggung jawab sebuah ro'iyah. Star'a ya star'i itu diberikan ro'iyah, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk membawa keluarga. Lam yahudha binusihi, ia tidak memberikan tanggung jawabnya dengan nusah, dengan tulus. Illa lam yajid ro'ihatal jannah, kecuali dia tidaklah mendapatkan bau surga. Seorang laki-laki yang menyia-nyiakan keluarganya, tidak memberikan kewajibannya kepada keluarga, menerlantarkan keluarganya, tidak nus di dalam memimpin keluarganya, maka ini ancamannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ayyudayya man ya'ul. Apa i'rabnya itsman? Apa man? Apa? Apa i'rabnya Itsman? Apa Ibrahim? Apa Rizki? Zakaria? Haidar? Tamyiz? Hasanta? Kafa bil mar'i itsman an yudayya man yahul, cukup bagi seseorang sebagai suatu dosa, yaitu menyia-nyiakan orang yang ia bawa, orang yang ia tanggungi. Jadi ini bahayanya seorang menikahi wanita apabila dari awal ia memang mengincar hartanya. Karena justru ini kebalik, karena laki-laki yang mau menikahi seorang wanita, ia bertanggung jawab, ia berkewajiban untuk memberinya nafkah, bukan mencari nafkah. Kalau wanita tazawwaja min ajlil hasab wa min ajlit tafakhur, qad yusallituhumullahu alaihi. Demikian juga seorang laki-laki yang apabila menikahi wanita gara-gara keluarganya yang mungkin besar, memiliki keluarga besar dan terpandang, wa min ajlit tafakhur, dan hanya untuk berbangga-bangga bahwasanya ia termasuk kalangan bangsawan, kalangan keluarga yang besar, qad yusallituhumullahu alaihi, bahkan Allah bisa jadi malah membalikkan mereka untuk melawannya. Jadi Allah justru malah terkadang keluarganya yang besar tadi justru menjadi petaka bagi dia sendiri. Fayasiru bainahumul ada'u wal ikhtilaf. Fayasiru bainahum al ida'u wal ikhtilaf, sehingga terjadi pada mereka antara mereka permusuhan dan perselisihan. Au ma yahsulu aqallu ma fihi ma kana maqsudan, atau terjadi hal-hal yang ya seperti itu yang dimaksudkan. Karena mungkin keluarganya besar dan juga dia juga mungkin keluarganya besar, akhirnya ketika ada kisruh sedikit saja antara mertua dengan mertua, akhirnya karena gara-gara sama-sama keluarga besar jadi perang. Ini bahayanya. Kalau dari pihak laki-laki keluarganya juga besar, dari pihak wanita keluarganya juga besar, kalau ada sedikit gesekan saja perang. Karena itu jangan cari hal-hal yang seperti itu. Wa idza tazawwajaha min ajli diniha ghafir. Nah, terakhir, kalau seorang laki-laki menikahi wanita karena agamanya, jalaran cinta karena agama, maka dhafir, dia akan beruntung. Apabila wanita tadi agamanya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, sikapnya baik, maka akan tenang hidupnya. Karena itu Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din talibat yaminuk. Karena itu nasihat Rasulullah ini benar-benar diingat. Bagi yang belum mencari istri, ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingat. Ya, Bang. Nanti kalau kamu cari istri, cari yang gimana, Bang? Hah? Benar. Wah, harus gitu, Ton. Harus cari agamanya dulu, yang cari istri yang baik. Benar, ini nasihat, sudah nasihat siapapun bagi orang yang sudah menikah pasti menasihatkan seperti itu. Carilah yang agamanya yang baik, yang akhlaknya yang baik, yang nurut. Itu, jadi diingat ini. Atau yang bapak-bapak yang mau nambah, ini juga diingat. Nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana ya kawan, rata-rata manusia mengesampingkan hal ini. Karena itu benar-benar ini harus ditekankan. Cuma bagaimana, yang namanya orang sudah tahu gini, tapi tetap mesti yang dicari pasti cantiknya. Karena itu berbahagialah orang yang bisa mengalahkan ilmunya itu hawa nafsunya. Kalau ilmumu sudah bisa menjinakkan hawa nafsumu dan mengedepani hawa nafsumu dan membelakangkan hawa nafsu, ini berarti bahagia sudah. Karena ilmu itu belum tentu bisa mengalahkan hawa nafsu. Kadang hawa nafsu yang mengalahkan ilmunya. Hatta walau lam takun dzata hasab, walaupun Mungkin orang yang memiliki agama tadi tidak memiliki keluarga yang besar. Walau lam takun zata malin, juga bukan orang yang kaya raya. Walau jamalin, juga orang yang enggak memiliki kecantikan, enggak, bukan terlalu cantik. Enggak seperti iklan sampo itu. Karena kadang orang itu nyari istri kadang minta yang seperti iklan sampo. Itu bahasanya Ustaz Abu Mas'ud, bukan bahasa saya. Allah Subhanahu wa taala war razzaq. Jadi masalah harta, masalah keluarga, masalah cantik ini belakangan. Adapun masalah harta, Allah lah yang memberi rizki. Wal quwwatil matin. Kam min insanin tazawwaja wa huwa faqir. Betapa banyak orang itu yang mau menikah dia masih fakir. Enggak punya apa-apa. Wa ghnahullah. Setelah menikah dia diberikan kekayaan oleh Allah. Jadi jangan takut, walaupun enggak punya modal, walaupun enggak punya harta, bismillah, nikah saja. Kalau memang itu adalah maslahat bagi agamamu, mesti yang belum nikah ini mesti Eh, tak wajar cepat-cepat lah. Kesenangan kok. Lah ini benar ya, makanya segera menikah karena fitnah zaman sekarang, masya Allah. Kalau antum sudah terfitnah dengan wanita dan terjerumus dalam perkara yang haram, ini enggak bisa sembuh ya ikhwan. Karena itu kalau bisa segera mungkin dicegah. Karena fitnah wanita ini benar-benar membunuh. Benar-benar membunuh. Wa ma hajabi mautul muhibbina fil hawa, walakin baqaul asyikina ajibu, kata Urwah Ibnu Hizam. Dia adalah termasuk salah satu laki-laki yang mati gara-gara cinta. Karena afro, sepupunya yang ia cintai dinikahkan dengan orang lain, akhirnya ia pun merana sampai mati. Aku tidak. Wa ma ajabi mautul muhibbina fil hawa. Aku tidak heran kalau ada banyak orang mati karena cinta. Tapi aku justru heran kalau ada orang yang dilanda cinta masih tetap hidup, katanya. Jadi bahaya. Karena itu sebelum terkena fitnah ini, nasihat, segeralah halalkan, carilah yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mencukupkan kita dengan yang halal dari yang haram. Qala wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya menahan orang-orang yang mereka belum mampu menikah sampai Allah memudahkan mereka dari keutamaannya. Karena itu para siapa yang ingin menikah, ingin mengambil iffah, maka insyaallah Allah akan membantu. Dan itu termasuk salah satu orang-orang yang akan dibantu oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang ingin menikah gara-gara mencari iffah. Karena itu seorang bapak salah kalau anak laki-lakinya minta nikah enggak dinikahkan. Ini salah. Dan dia apabila dengan itu menjerumuskan anaknya di dalam perkara yang haram, maka ia memikul dosanya. Demikian juga seorang bapak yang anak wanitanya minta nikah, tidak dinikahkan. Setelah itu anak wanitanya terjerumus dalam perkara yang haram, maka bapaknya menanggung beban, menanggung dosanya. Apabila ia menolaknya tanpa alasan. Karena bab ini bab yang sangat rawan. Karena itu segeralah berikan iffah kepada anak-anakmu. Karena sungguh penyakit ini, penyakit cinta, penyakit syahwah ini amatlah sangat mematikan. Wallahu yaqulu was'alullah min fadli, dan Allah juga berfirman, dan mintalah Allah dari kemuliaannya. Jadi jangan takut apabila fakir, apabila kamu tidak punya apa-apa, tetaplah berusaha untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Wardi yang dijelaskan oleh Syekh, ya jangan seseorang itu mementingkan dan heboh dengan kecantikan. Dan ketahuilah ya ikhwan bahwasanya cinta dan benci itu hendaknya karena Allah. Ini adalah kaidah, salah satu kaidah yang sangat besar dalam agama kita ini. Cinta dan benci harus karena Allah. Demikian juga ketika engkau mencintai istrimu, hendaknya cintailah karena Allah. Kalau seorang mencintai wanita karena cantik, karena harta, karena keluarga, ini semua adalah cinta yang bukan lillah. Karena itu, seorang yang berakal, seorang yang berilmu akan memilih mana cintanya kepada wanita yang karena Allah dan mana cintanya yang karena hawa nafsunya. Silahkan dipilih sendiri. Mampukah ia mencintai seseorang karena Allah? Memilih seseorang karena cinta lillah? Qala hadza wa 'alal insani an yakuna fi hadza mu'tamidan 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penutup yang sangat bagus dari Syekh ya hafizahullah. Sudah, masalah ini sudah selesai. Hadza wa 'alal insan, semua ini yang penting bagi seseorang kewajibannya adalah untuk bersandar kepada Allah. Wes masalah istri cantik, masalah istri salehah itu nomor 2. Yang penting seseorang itu tawakal kepada Allah, jangan mengandalkan istri cantik, jangan mengandalkan istri yang beragama. Itu juga gak pantas seseorang untuk mengandalkan istrinya, mentang-mentang memiliki istri yang punya agama. Ini juga tidak pantas. Hendaknya seorang itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ala hadhid dawahir, tidak kepada hal-hal yang nampak tadi. Mujarradu hadhid dawahir bidhatiha, hadhi margubatun min haitul jumlah, lakin ma yakunu kullul qasd huwa dhalik, hadza ghalat. Semua yang disebutkan tadi itu hanya sekedar marghubat, hanya sekedar sesuatu yang disenangi dan dicari secara global saja. Adapun tujuan utama adalah tetap menggantungkan segala urusan kepada Allah, bukan kepada seorang istri atau kepada seorang suami. Jadi tujuannya bukanlah itu, itu bukan tujuan utama, itu hanya pembantu saja. Istri maupun suami itu hanyalah sarana, hanyalah teman, hanyalah pendamping di dalam kehidupan ini. Sementara tujuan utama, sementara bekal utama adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepada Allah. Karena itu dikatakan lakin ma yakunu kullul qasd huwa dhalik. Semua itu bukan tujuan utama. Hadza qalat, salah kalau itu dijadikan tujuan utama. Qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman dan bertawakallah hanya kepada Allah. Karena di sini apa? Taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasr. Wa 'alallah, ini ma'mul. Fatawakkalu, ini 'amil, didahulukannya ma'mul atas 'amil. Salah satu di antara faedahnya adalah yufidul hasr, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Qala watrukil ghadata la tahfal biha, aima tushghil nafsaka biha la tahfal biha. Nasihatnya Imam Ibnul Wardi, jangan kau heboh dengannya. Maksudnya kata Syekh ya, jangan kau itu menyibukkan diri dengannya. Sibuk karena istrinya cantik, sibuk tiap hari beli bedak, tiap hari ke salon, tiap hari diragati istrinya itu, dibelikan baju baru, dibelikan bedak juga setiap hari. Akhirnya sibuk ngurusi istrinya terus. Tubihduka an zikrillah, menjauhkan kamu dari zikir kepada Allah. Wa tubihduka an talabil ilm, menjauhkan, menyibukkanmu dari menuntut ilmu. Wa tubihduka an istiqamah, menjauhkanmu dari istiqamah. Fatu'tiha wa tunziluha fil manzil alladhi huwa arfa'u min manziliha. Dengan itu engkau telah mengangkatnya, memberikannya kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukannya. Kedudukan istri itu hanya sebagai pelengkap, sebagai pembantu di dalam, pendamping di dalam menjalani bahtera kehidupan untuk menuju kepada surganya Allah. Kok malah engkau malah menjadikan itu sebagai tujuan utama? Ini berarti engkau telah mengangkatnya di atas derajatnya. Takunu syughlataka, takunu syughlataka, sehingga menjadilah wanita tadi kesibukanmu. Atau takunu syaghalatka juga bisa. Fa inna hadza yadkhulu tahta qaulillah. Kalau seperti itu maka hal ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. di antara manusia ada yang mereka itu menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah. Ini termasuk syirik. Seorang mencintai istrinya berlebih-lebihan sehingga mengedepankan cintanya daripada cinta kepada Allah, ini adalah mahabbah syirkiyah. Atau mencintai rumahnya, atau mencintai kendaraannya, atau mencintai hartanya, mencintai segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala lebih dari cintanya atau sama seperti cintanya kepada Allah, maka ini termasuk syirik. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, karena orang-orang yang beriman mereka itu lebih cinta kepada Allah. Waladuka yushiluka an ta'atillah, anakmu mungkin karena kamu terlalu cinta kepada anakmu sehingga menjauhkanmu dari taatan kepada Allah. Yubiduka, menjauhkanmu. Au imra'atuka tubiduka, atau istrimu menjauhkanmu. Hadhihi tasiru mahabbatan syirkiyatan, ini menjadi kecintaan yang syirik. Makanya ini adalah pelajaran yang sangat berharga seseorang, pelajaran cinta. Karena itu setiap saat kita belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah engkau terus merangkum dan menyusun puing-puing cintamu itu supaya bisa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari ini belajar mencintai, belajar mencintai Allah. Masih belajar. Baru belajar kita ini. Belum bisa benar-benar mencintai Allah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya belum bisa. Kita masih terus belajar, masih berusaha menyusun dan juga merangkum apa yang terserak dari cinta kita supaya bisa utuh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak para ulama menulis tentang mahabbah, itu semua adalah mahabbah karena mahabbah lillah. Qauluhu tumsi fi izzin rafi'in wa tujal, ucapannya Imam Ibnu Wardi, niscaya engkau akan menjadi tinggi, ditinggikan dan dimuliakan. Kata Syekh ya, madum ta'ala ta'atillah, ini adalah khasnya Syekh ya. Pasti beliau pasti dalam segala hal pasti menutupnya dengan ketaatan kepada Allah. Iki wis hasi Syekh Yai. Kita mendapati beliau seperti itu. Dalam segala hal pasti beliau menekankan untuk taat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Ini sudah menjadi ciri khas beliau hafizahullah. Karena itu engkau bisa membayangkan bagaimana beliau seorang yang amat mulia. Di setiap nasihat, di setiap penghujung nasihat pasti baliknya adalah kepada taat kepada Allah. Madum ta'ala ta'atillah, selama engkau berada di dalam ketaatan kepada Allah, ala ayyi halin, apapun keadaanmu, fanta fi izin rafi'in, maka engkau berada di dalam kemuliaan yang sangat tinggi. Tapi engkau apabila engkau berada dalam kemaksiatan, walaupun sembunyi-sembunyi, manusia mengangkatmu setinggi langit, tapi kau bermaksiat kepada Allah di dalam sembunyi-sembunyi, engkau hina. Hina-hina. Merasakan kehinaan yang tidak tiada duanya. Walaupun semua orang meninggikanmu, tapi ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan, merasakan, mencicipi kehinaan yang tiada duanya. Pol hinane nek jenenge wong bermaksiat kepada Allah itu sangat hina. Seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapati dalam jiwanya itu kehinaan walaupun semua orang mengangkatnya. Sebaliknya, walaupun semua orang merendahkannya, apabila ia dalam ketaatan, dia berada di dalam izzah, berada di dalam ketinggian, di dalam kemuliaan. Karena itu orang enggak bisa menjatuhkan kita, itu enggak bisa. Kata siapa orang bisa menjatuhkan kita? Enggak. Yang menjatuhkan kita itu ya kita sendiri. Ucapan orang, kamu dihina, mau dilecehkan, mau dihabisi, dimakari seluruh manusia di muka bumi ini, gak akan mampu mereka menjatuhkan kamu selama kamu gak menjatuhkan dirimu sendiri. Sebaliknya semua orang mengangkatmu, tapi kalau kamu menjatuhkan dirimu sendiri, kamu jatuh. Karena itu kuncinya ada pada dirimu sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memperbaiki hubungan dengan Allah, maka kamu akan berada di dalam ketaatan, kemuliaan. Tidak peduli orang sekelilingmu mau menghancurkanmu, berusaha menjegalmu, tidak akan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Al-izzatu lillah, karena kemuliaan itu adalah milik Allah. Kalau kamu bersama Allah, kamu akan mulia. Wali rasuli, apabila engkau taat kepada Rasulullah, taat pada perintahnya Rasulullah, maka engkau akan mulia. Walil mu'minin, engkau akan bersama kaum mu'minin. Walaupun kamu sendiri, walaupun kamu sedikit, tapi apabila berada di atas ketakwaan, maka inilah izzah yang sesungguhnya. Wa hakadha aidan anta mujallal, demikian juga engkau akan terhormat. Siapa yang menghormatimu? Inda ibadillahi sholihin, yaitu di sisi para hamba-hamba Allah yang saleh. Qala ta'ala alladziina yahmiluuna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladziina aamanu. Para malaikat yang mereka itu mengangkat 'arsy, yang memikul 'arsy, demikian juga malaikat-malaikat yang di sekelilingnya, mereka semuanya itu bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan, kita berarti bolo malaikat, bolo Allah, bolone Allah, bolone malaikat. Jadi jangan merasa sunyi, jangan merasa kesepian ketika kamu di bumi tidak memiliki teman, tidak memiliki banyak kawan yang mendukungmu di atas ketaatan. Kamu itu loh punya banyak kawan, berjuta-juta malaikat di atas langit sana. Semua adalah temanmu, semua memuliakanmu, memintakan ampun bagimu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Apa i'rabnya ridon? Soal. Apa yang ridon? Tak bilang apa nih hal. Bagaimana kalau hal itu berbentuk masdar? Bagaimana prosedurnya? Oke. Hal kalau bentuk masdar itu gimana? Ditakwil atau enggak? Apa takwilnya? Ya wis, manut hal enggak apa-apa. Tapi ditakwil rodin itu. Para sesungguhnya para malaikat, mereka itu meletakkan sayap-sayap mereka bagi seorang yang menuntut ilmu. Karena ridho dengan apa yang dia perbuat. Fa'anta mu'azzazun mujallalun indallah. Engkau akan dimuliakan, dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wih, dihormati di sisi Allah, Pak. Sangar. Sangar. Kalau seseorang itu dihormati, dimuliakan di sisi Allah. Wong kita dimuliakan di sisi satu RT saja senang sekali. Menjadi Pak RT misalnya, dimuliakan karena dia kepala RT, dimuliakan satu RT. Bagaimana kalau dimuliakan di sisi Allah? Di sisi kerajaan langit. Seluruh pasukan langit memuliakanmu. Bagaimana enggak suka? Walaupun ia di dunia ini mungkin direndahkan, mungkin enggak dianggap, tapi di atas langit namanya dikenal harum. Wa inna salihi ibadih, dan juga dimuliakan oleh orang-orang yang saleh juga. Karena tidak mungkin memuliakan orang baik kecuali orang baik juga. La ya'riful fadla li ahlil fadli illa dahu. Makanya jangan berharap untuk dimuliakan orang-orang buruk. Jangan punya harapan untuk dimuliakan oleh orang-orang syirar, karena mereka enggak akan memuliakan kecuali orang yang buruk pula. Cukup bagimu kamu dimuliakan oleh orang-orang yang baik, ini saja sudah lebih dari cukup. Ma dumta ala ta'atillah wa ma dumta lam tajrif ilal ma'asi. Selama engkau berada di atas ketaatan kepada Allah dan selama engkau tidak terjatuh ke dalam ma'asi. Jadi nasihat al-Imam Ibnu Wardi agar seseorang tidak terlalu heboh, tidak terlalu terbuai, terlena, tertipu oleh kecantikan. Kalau orang sudah berhasil melepaskan tipuan itu, lepas dari tipuan ini, maka ia akan berada di dalam kemuliaan. Dan tadi diberi catatan oleh Syekh, yang selama engkau dalam ketaatan. Karena kuncinya adalah satu, yaitu taat. Kamu meninggalkan wanita-wanita cantik, tapi terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Ya padha wae. Karena itu nasihat al-Imam Ibnul Wardi ini masih butuh catatan kaki dari Syekh Yahya. Tumsi fi izin rafi'in wa tujal. Kapan? Ketika kamu berada dalam ketaatan. Percuma tidak heboh dengan wanita cantik, tidak terfitnah dengan fitnah wanita, tapi terfitnah dengan fitnah yang lain. Ya sama saja. Tapi kuncinya satu, engkau akan berada di atas kemuliaan apabila engkau berada di atas ketaatan. Baik, kita ambil sedikit lagi dari bait ini biar kita selesai mensyarah makna perkataannya. Qala al-Imam Ibnu Wardi rahimahullah walhu an alati lahwin at-tarabat wa anil amrudi murtajjul kafal. Walhu an alati lahwin at-tarabat wa anil amrudi murtajjul kafal. Bosa apa meneh murtajul kafal. Walhu dan lalailah an alatilah win dari alat-alat yang melalaikan ittorobat yang tertabuh atau bergetar, dan juga wa anil amrudi dan dari amrud, yaitu anak yang belum tumbuh jenggotnya, ini namanya amrud. Jamaknya murdun, dari kata-kata marida, bukan maroda, dari kata-kata marida, yang merodu, yaitu seorang yang belum tumbuh jenggotnya, seorang anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, namanya amrud, murdan. Murtajul kafal, murtaju itu dari kalimat irtaja, yartaju, yaitu bergoyang. Al-kafal ini adalah pinggul. Jadi yang pinggulnya bergoyang. Ini sebagian ulama mengintikot al-Imam Ibnul Wardi, beliau mensifati ini terlalu dalam. Mensifati fitnah amrud ini terlalu dalam sampai seakan-akan kayak vulgar. Yang bokongnya bergoyang gitu. Makanya sebagian ulama ada yang intikot beliau, cukup seharusnya ditahdir dari fitnah murdan gitu saja. Tidak perlu disebutkan murtajul kafal karena dianggap terlalu vulgar. Jadi dalam satu bait syair ini ada nasihat, ada peringatan dari dua perkara. Yang pertama dari alat-alat yang melalaikan, alat-alat musik, alat-alat game, ini juga masuk. Kemudian hal-hal, segala hal yang melalaikan, alat-alat lahu. Yang kedua, peringatan dari murdan. Apa itu murdan? Game? Kamu punya jenggot belum? Sudah punya? Aku sudah punya, sudah gak murdan lagi. Kalau yang belum punya jenggot masih murdan. Ini kalau dalam di budaya Arab ini sangat dijauhi sekali. Karena anak-anak Arab kalau belum tumbuh jenggotnya, mereka itu kayak wanita. Jadi kalau melihat anak-anak itu seperti melihat para wanita. Terfitnah sebagaimana fitnahnya wanita. Kumis itu kadang masih kurang sangar. Kalau sudah tumbuh jenggotnya baru sangar. Kalau belum tumbuh jenggot, walaupun sudah tumbuh kumis, kadang masih kayak wanita. Karena wanita juga kadang ada yang punya, ada yang berkumis sedikit. Jadi belum ngeri, tapi kalau sudah jenggotan, wih, jenggotan rek. Udah enggak berani. Ini mungkin pembahasannya nanti terlalu apa ya, kalau yang masalah amrut ini mungkin di sini kurang usum, kurang ngetren. Tapi kalau di Arab ngetren sekali nih amrut, fitnahnya murdan. Walhu an alati lahwin, ini termasuk ada sedikit tajenis di dalam balagoh, dalam ilmu balagoh. Kalau ada kalimat seperti ini termasuk tajenis. Lalailah dari alat-alat yang melalaikan. Oh, ya toh? Lalailah dari alat-alat yang melalaikan. Jadi alat-alat yang melalaikan itu kita justru malah disuruh lalai darinya, bukan lalai dengannya. Gitu loh. Pukullah tukang pukul. Pukullah tukang pukul, seperti itu. Ada tukang pukul, pukullah. Nah, itu seperti itu. Jadi ini termasuk jinas atau tajenis dalam ilmu balaghah. Termasuk ucapan yang sip, walhu an alati lahwin, alat-alat yang melalaikan itu kamu lalailah darinya. Karena itu yang belum mengenal alat-alat seperti ini, alat-alat musik, alat-alat game ini jangan mengenal. Karena kalau sudah kenal, sulit untuk lepas darinya. Seperti perkataan seorang syair, wa ka'sin syarabtu biha min ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Sekali minum aku minum di atas kelezatan, setelah itu aku kecanduan, aku berobat darinya dengannya. Karena itu bagi yang belum terkena alat-alat seperti ini hendaknya dijauhkan. Dan ini termasuk tajenis yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnul Wardi, karena disuruh lalai dari alat-alat yang melalaikan, di antaranya alat-alat musik. Karena musik itu melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk juga Android, yang di dalamnya terdapat HP, terdapat game-game atau hal-hal yang, segala hal yang melalaikan. Berita-berita yang tidak ada manfaatnya, ini hendaknya semuanya dijauhi. Kecuali seorang yang sudah terlanjur memiliki kebutuhan, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala kalau bisa ditinggalkan. Kalau masalah i'rab, walhu fil amr, apa tanda jazmnya? Fil amr apa tanda jazmnya? Masa fi'il amr tanda jazmnya dengan apa? Fi'il amr tanda jazmnya dengan apa? Masuk pun kemari. Si fi'il amr itu mabni apa majzum? Mabni atau majzum? Man, gimana man? Fi'il amr itu mabni atau majzum? Mabni kan? Apa yang kau jawab tanda jazmnya? Loh, ya apa? Ittarabat itu adalah jumlah fi'liyah sebagai na'at dari lahu. Kemudian murtajul, kenapa dia di rafa? Yaitu khabar dari mubtada yang mahdhuf, huwa murtajul kafal. Karena kalau dijadikan na'at murtaji enggak bisa. Karena yang dina'ati itu ma'rifah, amrut. Sementara murtaj itu walaupun dia mudhof, tapi kadar ma'rifahnya mudhof ilaih dengan kadar ma'rifahnya alif lam tinggian mana? Benar, sudah pernah dibahas itu. Sudah lewat pembahasannya. Kadar ma'rifahnya alif lam dengan kadar ma'rifahnya mudhof itu tinggian mana? Pernah lewat? Tinggian mana? Ma'rifah itu kan bertingkat-tingkat, ya toh? Ma'rifah sendiri tingkat ma'rifahnya itu bertingkat-tingkat. Yang paling ma'rifah itu adalah lafdul jalalah. Setelah itu apa? Alam, terus itu. Pokoknya bertingkat-tingkat. Baiklah, kita lanjut di pertemuan yang akan datang saja. Insyaallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.